إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. سلام. وهذا يرجع إلى أن يستوي عند العبد إدبارها. بركات المصنف وهو ابن رجب dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal-Hikam, yang demikian kembalinya kepada bahwasanya sama bagi seorang hamba datang ataupun pergi, tambah ataupun kurang, sama dengan adanya musibah atau tidak adanya musibah. Ini berkait dengan ucapan kemarin, ucapan Wuhaib ibn Ward. Kata beliau, az-zuhdu fid dunya an la ta'assa 'ala ma fat minha wa la tafrah bima ataaka minha. Zuhud adalah, zuhud di dunia adalah engkau tidak putus asa atas apa yang hilang dan tidak terlampau gembira dengan apa yang kau dapat. Maksudnya tidak euforia atau tidak kebablasan. Tidak sombong, ujub, bangga diri. Itu fah. Kan sekedar senang. Kalau senang itu manusiawi, dapat sesuatu yang baik, ya senang. Tetapi yang dimaksud adalah apa yang disebutkan tentang Qarun. Kata kaumnya, la tafrah, jangan engkau berbangga diri. Itu yang dimaksud. Berarti ini kata Ibn Samak, hada huwa zuhdul mubarriz fi zuhdihi. Inilah zuhud yang benar-benar menonjol zuhudnya. Yaitu, hada yarji' ila an yastawiya. Ini kembalinya pada samanya seorang hamba. Apakah ketika dia dalam keadaan datang ataupun dalam keadaan pergi. Apakah ketika bertambah ataupun berkurang. Apa saja, hartanya bertambah, hartanya berkurang, kesehatannya bertambah, kesehatannya berkurang, tetap istiqomah. Tidak kemudian malas beribadah. Tetap semangat, tetap memuji Allah, tetap zikrullah. Demikian pula mithlu istiwa'il musibah wa 'adamil musibah. Adamiha, yani 'adamil musibah. Yani tidak berbeda ketika ada musibah ataupun ketika tidak ada musibah. Sepertinya biasanya belum enggak balik ini. Wasu'ila ba'duhum, ditanya sebagian mereka, adunnul Imam Ahmad. Saya duga di antara yang ditanya adalah Imam Ahmad rahimahullah. Amman ma'ahu malun, tentang seseorang yang bersamanya memiliki harta. Hal yakunu zahidan, apakah dia harus zuhud dalam keadaan dia memiliki harta yang besar? Qala in kana la yafrah bi ziyadatihi wa la yahzan bi naqsihi aw kama qal. Iya, dia punya harta pun dia zuhud selama dia tidak kemudian berbangga diri ketika lebih dan sedih ketika kurang. Jadi beliau mendefinisikan zuhud sama dengan apa yang disebutkan oleh Wuhaib bin Ward. Iya, dia zuhud. Jadi jangan dikira orang kaya itu enggak zuhud. Apakah orang yang punya harta dikatakan zuhud? Dijawab, in kana la yafrah bi ziyadatihi wala bihuzni aw wala yahzan bi naqsihi. Kalau dia tidak berbeda antara ketika bertambah hartanya atau ketika berkurang, tidak berbeda, berarti dia zuhud. Berarti apa zuhud? Tidak terpengaruh oleh dunia. Tidak terpengaruh oleh dunia. Dia miskinnya seperti itu, dia kaya yang seperti itu. Dalam keadaan tidak sebaliknya. Kalau miskin sedih, gerutu, kecewa, ini malas, itu malas. Ketika dalam keadaan sedang ada harta, maka dia gembira, kemudian ceria, mukanya begini dan begitu. Ini barakallahu fikum. Hanya berkisar. Ini dari Nuqayyim rahimahullah, ya, bukan di sini. Hanya berkisar baina syukri was sabr. Tambah dia bersyukur alhamdulillah. Kurang dia sabar. Alhamdulillah. Tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mu'min kulluhu khair. Orang mu'min itu segalanya baik. In asabathu khairun syakar. Kalau ditimpa kebaikan syukur. Wa kana khairan lahu. Syukurnya baik buat dia. Kalau asabahu syarrun, kalau ditimpa syar, sabar. Sabar. Fahuwa khairun lah. Sabarnya baik lagi buat dia. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mu'min. Amruhu kulluhu khair. Keadaannya semuanya baik. Wasu'ila Zuhri anizzahid faqala. Zuhri ditanya tentang az-zahid, tentang seorang yang zuhud seperti apa. Faqala, berkata Imam Az-Zuhri, Imam la'imma fi zamanih, rahimahullah. Qala man lam yaghlib al-haram sabrahu wa lam yushghil al-halal syukrahu wa hadha qaribun mimma qablah. Jawabannya selama tidak dikalahkan oleh yang haram kesabarannya dan tidak disibukkan oleh yang halal syukurnya. Saya ulangi, perhatikan dengan baik ini bahasa Indonesianya. Man lam yaghlibul haram sabrahu. Apa yang keharaman tidak mengalahkan kesabarannya dan tidak tersibukkan oleh yang halal syukurnya. Baik. Ini belum bicara tentang yang haram, masih yang halal. Tapi kalau tersibukkan dari syukur, itu tidak zuhud atau kurang zuhud namanya. Berarti seperti yang disebutkan oleh Ibn Khayyim tadi. Dari hadis Nabi, ajaban li amril mu'min, amruhu kulluhu khair. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mu'min karena urusannya semuanya baik. Ditimpa kejelekan, sabar. Ditimpa kebaikan, syukur. Dua-duanya ibadah. Syukur membawa dia ibadah. Sabar membawa dia ibadah. Dia gembira, bersyukur pada Allah, memuji Allah. Dia mendapatkan kesusahan, dia sabar. Dan sabarnya dia memohon pada Allah. Berdoa pada Allah. Beribadah pada Allah. Sama. Tidak berbeda. Sedangkan Zuhri mengatakan, kalau syukurnya tidak dikalahkan oleh yang haram. Ketika dia dapat sesuatu kan syukur. Wow, terus kemudian bikin acara pesta, bikin apa lagi segala macam kepada yang haram. Ini berarti tidak zuhud. Syukurnya tidak terhalang oleh yang haram. Tetap dia bersyukur dengan syukur yang syar'i. Memut. Hah? Nah, tidak keluar kepada yang haram. Artinya dia syukur dengan syukur yang syar'i. Yaitu dalam keadaan dia tetap beribadah pada Allah. Memuji Allah. Mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Memakai kebaikannya di jalan Allah. Yang haram tidak mengalahkan sabarnya. Artinya tidak kemudian dia karena pailit, karena bangkrut, karena kesusahan, tidak sabar. Kalah dengan yang haram. Sudahlah. Yang halal susah didapat. Haram-haram dikit tidak apa-apa. Mulai yang peong dijuali. Mulai berdusta. Ini asli. Mulai bersumpah. Wallahi. Ini mulai. Ya, dia lupa. Kalau ini semuanya dunia. Dunia itu tidak ada apa-apanya. Jangan sampai kita kalah kesabarannya. Oleh yang haram. Dan sebaliknya. Jangan kalah syukurnya. Dengan yang halal. Sibuk dengan halal, halal, halal. Ini kan tidak apa-apa. Ini kan tidak apa-apa. Ini kan tidak apa-apa. Taib. Ini tidak apa-apa. Tapi ini semua mubahat. Tetapi yang ini, syukurnya wajib hukumnya. Lain syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur akan aku tambah. Kalau kalian kufur, kata para ulama, kufur nikmah, jadi tidak syukur. Inna adzabi lasyadid, sungguhnya azabku sangat pedih. Berarti syukur wajib hukumnya. Yang mubah sama yang wajib, mana yang harus diutamakan? Tentunya yang wajib. Karena kaya raya mendapatkan rezeki yang melimpah ruah, kemudian merasakan apa yang belum dia rasakan dengan uangnya, dengan hartanya. Ini barakallahu fikum adalah perkara yang sebagiannya mubahat, walaupun kadang nyerempet-nyerempet pada yang syubuhat dan kemudian mengantarkan pada yang haram. Padahal semestinya yang wajib adalah syukur. Ibadahnya bertambah, sedekahnya bertambah, kebaikannya bertambah. Itu makna syukur. Memuji Allah alhamdulillah dan kemudian melaksanakan kewajiban pada apa yang diberikan. Kalau rezekinya berupa ilmu, kewajibannya adalah menyampaikan. Kalau berupa harta, kewajibannya adalah mengeluarkan zakatnya. Kalau berupa yang lain, maka ini barakallahu fikum disuruh untuk mengeluarkan dan memberikan apa yang dia dapatkan dari Allah SWT. Badan yang sehat juga begitu. Membantu kaum muslimin, membantu dakwah sunnah, membantu tegaknya kebaikan-kebaikan ila akhir. Wa hadza qaribun mimma qablah, kata Ibn Rajab, ini juga dekat maknanya dengan yang sebelumnya. Fa inna ma'nahu anna az-zahid fi dunya idza qadira. Fa inna ma'nahu, karena sungguhnya maknanya anna az-zahid, bahwa seorang yang zuhud di dalam dunia, idza qadira minha ala haramin sabara anhu, kalaupun dia dalam keadaan mampu untuk melakukan yang haram, tetap dia sabar aduh, dia sabar menahan diri dari yang haram. Falam ya'khudhu, tidak mengambilnya. Ini dalam keadaan susah, tapi dia sabar. Ditawari yang menggiurkan, tapi haram, ada pelanggaran-pelanggaran syariat. Falam ya'khudhu, dia tidak mau mengambilnya. Wa idza hasala lahu minha halal lam yashghalhu 'ani syukri, kalaupun dia mendapatkan perkara yang halal, masya Allah, maju, untung besar, lam yashghalhu 'ani syukur, dia tidak tersibukkan dari syukurnya kepada Allah SWT. Bal qama bi syukrillahi 'alaih, bahkan dia menegakkan syukurnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala Ahmad ibni Abi al-Hawari, qultu li Sufyan ibn Uyainah, aku pernah katakan pada Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala wa rahimallahu Ahmad ibn Abi al-Hawari, ditanyakan kepada Sufyan ibn Uyainah, man az-zahid fi dunya, siapakah yang zuhud di dunia? Qala man idza an'ama alaihi syakar wa idza tuliya sabar. Orang yang zuhud adalah orang yang kalau diberi nikmat syukur, kalau diuji sabar. Seperti ucapan Ibnu Qayyim dan masih banyak lagi ulama yang mengatakan seperti ini. Zuhud adalah yang kalau diberi nikmat syukur, kalau diberi ujian, ubtuliya bibala, sabar. Faqultu ya Aba Muhammad, qad anama alaihi fasyakar wa ubtuliya fasabar wa habasa an-ni'mah, kaifa yakunu zahidan? Wahai Abu Muhammad, qad an'ama 'alaihi fa syakar, dia sudah diberi nikmat dan syukur. Wa butuliya, dan sudah diuji dengan bala bencana, fa sabar, dan dia sabar. Wa habasa an-ni'mah, tetapi dia menahan kenikmatannya, maksudnya bakhil. Kaifa yakunu zahidan, bagaimana dikatakan zuhud? Syukur ya, alhamdulillah. Sabar, iya. Tapi dia menahan kenikmatannya. Kaifa yakunu zahidan, bagaimana bisa dikatakan zuhud? Faqala uskut. Uskut, diam kamu. Man lam tamna'hu an-na'ma'u min asy-syukr wal balwa min as-sabr fadzalika zahid. Siapa yang tidak terhalang atau tidak terhalang kenikmatan-kenikmatan baginya untuk syukur, seorang yang tidak terhalangi syukurnya dengan kenikmatan-kenikmatan dan tidak terhalang oleh bencana-bencana kesabarannya, maka dia orang yang zuhud. Uskut. Mengapa demikian? Ya karena tidak mungkin. Kalau dia syukur dengan syukur benar, enggak mungkin habsun nikmah. Pasti dia akan menjadi dermawan. Karena orang yang syukur, dia akan melakukan pada apa yang dimilikinya dengan sesuai syariat Allah SWT. Dia mendapatkan harta yang berlimpah. Kemudian dia bersyukur, alhamdulillah. Tentunya konsekuensinya syukur adalah dia pakai hartanya di jalan Allah atau dia pakai sesuai dengan syariat Allah dan dia menjalankan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulullah perintahkan. Berupa zakat, sedekah, membantu fuqara wal masakin, mendukung kebaikan-kebaikan dengan apa yang dia punya. Itu semua syukran lillah. Dalilnya Allah katakan pada Nabi Daud dan keluarganya, i'malu ala Daud syukra. Beramallah wahai ala Daud syukran, sebagai syukur. Jadi amalan yang baik termasuk syukur. Uskut, diam kamu. Kalau sudah syukur, sudah sabar, ya otomatis dia akan menjadi orang yang dermawan, orang yang sadaqah, orang yang baik. Barakallahu fikum. Wa qala Rabi'ah, ra'su zahadah jam'ul asya'a bihaqqiha wa wad'uha fi haqqiha. Kata Rabi'ah, agak sedikit berbeda, tetapi muaranya sama, ujung-ujungnya sama. Tetapi sepintas sepertinya berbeda. Kata beliau, ra'su zahadah, inti dari yang namanya zuhud adalah mengumpulkan sesuatu dengan haknya, meletakkannya pada haknya. Itu intinya zuhud. Mengambil sesuatu dengan haknya dan meletakkannya pada haknya. Kenapa muaranya sama? Karena maknanya berarti dia mengambil segala sesuatu kenikmatan dengan yang halal, dengan syariat Allah SWT. Tidak berani melanggar Allah Taala. Berhasil alhamdulillah, enggak berhasil enggak apa-apa. Jangan berpikir kalau enggak berhasil kita cari yang haram saja. Sekarang yang haram aja susah. Tidak berpikir seperti itu. Tapi justru dia berkata bahwasanya aku akan mengumpulkan semua dengan haknya. Kemudian setelah itu dipakai pada haknya juga. Ini juga sungguhnya makna syukur. Artinya di antara syukurnya dia tidak mendapatkan kenikmatan, ambilnya dari yang halal karena dia sabar. Walaupun dia pas-pasan atau di bawah itu, tetap mencarinya yang halal. Setelah dia dapatkan, dipakainya untuk yang halal, untuk yang sesuai dengan syariat. Ini syukurnya. Yang tadi sabar, tidak mau melanggar yang halal. Syukur dia letakkan pada yang baik. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, az-zuhdu fi dunya qisarul amal. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, dari Sufyan bin Uyainah, sekarang Sufyan ats-Tsauri rahimahumullahu ajma'in. Yang namanya zuhud di dunia adalah qisarul amal, pendek angan-angan. Tidak bertentangan dengan tinggi cita-cita. Tinggi cita-cita adalah tinggi banget. Bukan tingginya dunia, aku pengen jadi ini, pengen. Enggak. Ya, ini keriduan Allah dan jannahnya. Itu yang paling tinggi. Tetapi, angan-angan jangan terlalu panjang. Karena umur kita sangat pendeknya. Tidak jauh. Laisa bi'aklil ghalim wala bilabsil aba. Bukan zuhud itu dengan memakai pakaian yang kasar. Tidak pula memakai aba'ah. Kain seperti kain ihram saja. Asal dikerodongkan saja. Begitu. Dulu orang-orang zuhud yang terbawa dengan sufi, bukan zuhud beneran, ya, itu mereka seakan-akan mengharamkan pakaian yang bagus, yang halus. Harus yang kasar. Kalau ada yang memakai yang halus, kamu enggak zuhud. Harus yang kasar. Kata Sufyan ats-Tsauri, bukan. Bukanlah zuhud bi'aklil ghalid, memakan makanan yang kasar dan memakai pakaian yang kasar. Makanan itu juga sama, ada yang lembut, ada yang kasar. Roti yang keras kena angin jadi keras seperti batu. Makanya dicelup ke sungai. Itu para ulama. Tetapi mereka tetap dalam keadaan sabar. bukan sengaja kau dikasih yang enak enggak mau, bukan. Tetapi karena mampunya cuma itu. Sambil menghafal Quran, menghafal haji, dia celupkan ke sungai supaya lembut, supaya bisa dimakan rotinya. Kalau enggak keras. Dan begitu pula murid-murid Syekh Muqbil ketika itu. Ketika awal-awal listrik belum masuk, rotinya keras campur pasir. Barakallahu fikum. Karena benar-benar campur pasir. Karena kalau angin, bukan hanya debu yang terbang, pasir-pasir juga terbang. Barakallahu fikum. Tetapi bukan itu intinya zuhud. Intinya zuhud adalah, kata beliau, qisarul amal, tidak terlalu panjang angan-angan. Bukan harus pakaian yang kasar, bukan memakai pakaian yang kasar. Wa qala kana min du'aihi, biasanya mereka pakai kain wol. Sekarang kain wol mahal. Dulu yang paling murah, yang paling kasar. Karena hanya ditenun dari bulu-bulu binatang. Qala, wa qala kana min du'aihim, di antara doa-doa mereka para zuhad, Allahumma zahidna fid dunya wasi' alaina minha wa la tazwiha 'anna fatarghibuna fiha. Itu doanya, ya Allah, zuhudkanlah kami dalam dunia, luaskan kami padanya. Tidak bertentangan. Harapan pengen luas, tetapi dia zuhud. Sepertinya hanya kepada dunia. Ini zahidna fid dunya wa wasi' alaina minha wa la tazwiha, jangan jauhkan dari kami dunia. Mengapa? Faturaghibuna fiha, kalau jauhkan dari kami, kami khawatir dunia tadi akhirnya membuat kita terus mengejar dunia. Wa kadza qala al-Imam Ahmad, demikian pula ucapan Imam Ahmad, az-zuhud fid dunya qisarul amal. Yang namanya zuhud di dunia adalah pendek angan-angan. Zuhudkan kami di dunia, tapi cukupkan kami dengan dunia, dan jangan jauhkan kami dari dunia, kami khawatir akan mengejar-ngejar dunia. Wa qisarul amal qala marratan, pernah berkata sesekali, qisarul amal wa wal ya'as mimma fi aidin nas. Yang namanya zuhud adalah pendek angan-angan dan sudah putus asa dari apa yang ada di tangan manusia. Ini tidak berharap dengan apa yang tangan manusia. Ngelihat si fulan begini begitu, rumahnya mewah, mobilnya mewah, pakaiannya masya Allah, tidak tertarik. Si Alan punya ini, punya itu, tidak tertarik. Dia merasa cukup dengan apa yang dia punya, dan dia merasa saya sebentar lagi akan mati. Untuk apa memperbanyak harta dunia? Ini barakallahu fikum. Sehingga datang harta tersebut disyukuri. Kalau ternyata pailit, disabari. Berusaha apa enggak berusaha? Berusaha dengan yang halal, tidak berani melanggar yang haram. Itu zuhud namanya. Kalau ternyata orang yang zuhud, Allah tuangkan padanya harta melimpah bi asbabin, dengan beberapa sebab-sebab yang Allah takdirkan, maka dia akan jadi orang yang syakir, orang yang bersyukur pada Allah, orang yang menggunakan hartanya fi sabilillah. Wajuhada anna qisar al-amal yujibu mahabbata liqa'illah. Sisinya, mengapa qisar al-amal disebut dengan zuhud? Pendek angan-angan dikatakan zuhud. Karena yujibu mahabbata liqa'illah, berarti orang yang pendek angan-angannya, dia orang yang sangat cinta dan suka untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kami sebentar lagi mati. Umur kami sudah sekian, enggak akan lama lagi. Maka merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah taala. Tidak tamak, tidak ambisi, tidak kemudian panjang angan-angan nanti 100 tahun ke depan saya bagaimana kalau enggak begini enggak begitu. Loh, umurmu belum tentu sampai 100 tahun ke depan. Itu mana zuhud dengan makna yang kedua ini. Dia tidak jauh sesungguhnya dengan yang pertama, bahwasanya dia harus berpikir bahwa dunia ini sesaat dan sebentar. Yang dia pikirkan jadi utama adalah akhirat yang kekal abadi. Mengikuti ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataqa Allahu ad-daral akhirah. Wa la tansa nasibaka min ad-dunya." Carilah dengan apa yang Allah berikan padamu di dunia ini untuk cari akhirat. "Wa la tansa nasibaka min ad-dunya," dan jangan kau lupa bagianmu di dunia. Perbandingannya seperti itu. Cari akhirat, dunia jangan dilupakan. Qala yujib mahabbata liqa'illahi bil khuruji minad dunya. Orang yang pendek angan-angannya, dia karena suka dan cinta untuk bertemu dengan Allah dan keluar dari dunia sebentar lagi, wa tulul amal, sedangkan panjang angan-angan, yaqtadi mahabbatal baqa'i fiha. Sedangkan panjang angan-angan berarti dia sangat suka untuk berpanjang-panjang di dunia, untuk baqa, untuk kekal di dunia. Faman qassara amaluhu faqad kariha al-baqa fi dunya. Maka siapa yang pendek angan-angannya berarti dia tidak suka untuk berlama-lama di dunia. Wa hadha nihayatuz zuhdi fiha. Inilah puncak zuhud terhadap dunia. Wal iradu anha, dan puncak berpalingnya seseorang dari dunia. Wastadalla Ibn Uyainah li hadzal qawli bi qawlihi ta'ala. Dan Ibn Uyainah berdalil untuk ucapan ini dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Katakan, jika kalian memiliki darul akhirah, yakni kalian mendapat jaminan akan mendapatkan kebaikan di akhirat, khalisatan min dunin nas, murni untukmu, manusia enggak dapat, fatamannawul maut, berharaplah mati. In kuntum shadiqin, kalau kalian memang jujur. Walan yatamannauhu abada, tetapi mereka enggak akan berharap mati selama-lamanya. Ini cerita tentang Yahudi. Yahudi menyatakan, "Nahnu abnaullah wa ahibba'u." Kami anak-anak Tuhan dan kami kekasih-kekasih Tuhan. Di dalam ayat lain Allah ceritakan ucapan mereka, "Wa ma massana," tidak akan menjuluh kami api neraka, "illa ayaman ma'dudah," kecuali beberapa hari saja. Kami ini semuanya ahlu surga. Maka Allah katakan, kalau memang benar kalian yang akan masuk surga saja, yang lain tidak, berharaplah mati. Kan cepat ke surga berarti. Fatamannaul maut in kuntum shadiqin, kalau kalian memang jujur. Allah katakan, walan yatamannauhu abada, mereka tidak akan berharap mati selama-lamanya. Bahkan yang paling takut mati adalah Yahudi. Ditambah lagi bahwa mereka dikatakan oleh Allah, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Kamu akan dapati mereka justru orang yang paling sungguh-sungguh untuk hidup terus. Bahkan mereka berharap an yu'ammar al-fasana. Mereka berharap untuk dibikin atau diberi umur 1000 tahun. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi, kata Khairul Anwar. Itu ucapan Yahudi. Ucapan ha'ula yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Warawa ibn Abi Dunya bi'isnadihi. Yang seakan-akan beliau berdalil dengan ayat ini, bahwa kalian jangan seperti Yahudi yang ingin hidup 1000 tahun lagi, atau berangan-angan bakal hidup 100-200 tahun lagi, atau berharap nanti akan hidup terus sehingga dia siapkan untuk segalanya nanti di masa mendatang. Jangan. Kalau ini dicerca oleh Allah Yahudi, hendaklah kaum muslimin kisarul amal, pendek angan-angan, kami hidup beberapa tahun lagi, sebentar lagi juga akan mati. Wallahu ta'ala alam, ajal akan datang. Kapanpun ketika sudah sampai batasnya yang Allah takdirkan. Tidak berkait dengan umur, tidak berkait dengan sakit, tidak berkait dengan apapun, tetapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak sakit kemudian mati. Kenapa ya? Anu, jantung. Kenapa jantungnya berhenti? Ya mati. Ya sebabnya apa? Enggak tahu. Akhirnya dokter bilang jantung. Karena enggak ada alasan lain. kecuali jantungnya berhenti. Barakallahu fikum. Padahal itu ajal. Kalau memang jantungnya diperintahkan oleh Allah berhentilah, maka dia berhenti. Ikhwani fillah na'azakumullah. Demikian pula yang masih muda, yang umurnya masih belia, juga banyak yang tiba-tiba meninggal mendatang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Wa idza jaa'a ajaluha, dan kalau sudah datang ajalnya, maka niscaya akan datang, tidak bisa dibajukan, tidak bisa dimundurkan. Idza jaa'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala na'am. Rawa Ibn Abi Dunya bi isnadihi an Ad-Dhahhak Ibn Muzahim. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dengan sanadnya dari Dhahhak dari Ibn Muzahim, qal atan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam rajulun faqala ya Rasulullah man azhadun nas. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dari Ad-Dhahhak dari Ibn Muzahim bahwasanya datang seseorang pada Nabi alaihi salatu wassalam kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang paling zuhud di dunia? Faqala man la yansal qabra walal bila wa tarki afdala zinati dunya wa atara ma yabqa ala ma yafna wa lam yu'ad ghadan min ayamihi wa adda nafsahu minal mauta. Walakin hadha hadith mursal. Hadis mursal, tidak disebutkan sahabatnya, sehingga bisa dari tabi'in berikutnya atau bisa dari sahabat yang tidak disebutkan, wallahu ta'ala alam. Dan itu min naw' hadis da'if, dari jenis hadis da'if. Dan sudah kita katakan, kalaupun mursal berarti ucapan tabi'in paling tidak. Wahai Rasulullah, siapa yang paling zuhud? Dijawab, siapa yang tidak melupakan kuburan dan kehancuran. Qabra walal bila. Tidak melupakan kematian, kuburan, kehancuran. Wa tarki afdal zinati dunya, dan meninggalkan sebaik-baik perhiasan dunia. Wa athar ma yabqa ala ma yafna, dan lebih mementingkan apa yang kekal dari apa yang fana. Yabqa kekal, fana hancur. Artinya lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Walam yu'addu ghadan min ayyamihi wa adda nafsahu minal mauta. Dia tidak menganggap besok itu adalah harinya, tetapi dia menganggap dirinya akan mati. Maksudnya, dia tidak yakin umurnya akan sampai besok. Sehingga setiap salat seperti salat perpisahan. Barangkali aku akan mati besok. Maka dia sholatnya khusyuk. Wallahu ta'ala a'lam. Biasanya para ulama membawakan hadis-hadis yang seperti ini. Ada kelemahan tetapi bukan yang makdzub. Bukan palsu. Bukan pula ada rawi yang kadzab. Maka biasanya dipakai hanya untuk mendukung sesuatu yang sudah sahih. Yaitu tentang masalah ingat mati, sudah ada dalam hadis yang sahih. Demikian juga masalah tidak melupakan akhirat karena dunia, sudah terlalu banyak dalam Quran. Seperti kalimat wal akhiratu khairun wa abqa, atau wal akhiratu khairun minal dunya wa ma fiha ila akhir. Wa qad qasama kathirun minas salafi zuhud aqsaman. Kebanyakan para salaf telah membagi zuhud beberapa bagian. Qassama katsirun minas salaf, kebanyakan dari para salaf membagi az-zuhud aqsaman, menjadi beberapa bagian-bagian. Minhum man qala afdalu zuhdi az-zuhdu bisyirk, sebaik-baik zuhud adalah zuhud dalam masalah syirik. Yani tidak memerlukan, tidak berhajat pada syirik apapun. Ini yang paling tingginya. Wa fi ibadati ma ubida min dunillah, dan dalam beribadat kepada siapa yang tidak disembah selain Allah. Thumma zuhud bil haram. Yang kedua, zuhud dalam perkara yang haram. Dia tidak merasa ingin melakukan yang haram. Itu juga zuhud. Menahan diri, tidak merasa butuh dengan yang haram. Kullihi, seluruhnya. minal ma'asi, dari maksiatan ke maksiatan. Dia tidak merasa ingin, tidak merasa perlu. Ini berarti orang yang zuhud. Tingkat kedua. Thumma zuhdu fil halal. Kemudian zuhud pada yang halal. Yani mubahat. Wa huwa aqallu aqsami zuhud. Dan ini yang paling sedikit dari jenis zuhud. Halal, tapi dia tidak merasa perlu. Barakallahu fikum. Seperti yang tadi. Tidak melupakan dirinya dari syukur dengan yang halal-halal. Asal enggak apa-apa, dia kerjakan semua. Ini tersibukkan dari syukur pada Allah Ta'ala. Makanya para ulama menyatakan jenis yang ini adalah orang yang meninggalkan apa yang tidak apa-apa karena khawatir ada apa-apa. Barakallahu fikum. Wal qismanil awwalan min hadha zuhud. Dan dua qism yang pertama tadi termasuk zuhud ini. Kilahuma wajib, keduanya wajib. Yang pertama dan kedua, zuhud dari syirik, zuhud dari kemaksiatan wajib. Wa tsalits laysa biwajib. Sedangkan yang ketiga tidak wajib. Kenapa sih? Syekh kok enggak mau main sama kita? Main bola ke apa ke? Ya, saya bingung menjawabnya. Karena kapan dia akan sempat begitu? Dia memiliki sekian perkara. Ima wajib, wana perkara yang mustahab yang harus dikerjakan. Tanggung jawabnya sudah banyak. Dia enggak sempat. Barakallahu fiikum. Itu contoh. Masih banyak lagi yang mubahat. Qala, fa inna a'zamal wajibat az-zuhud fi syirki. Berarti kewajiban yang paling wajib adalah zuhud dalam masalah syirik. Tsumma fil ma'asi. Kemudian zuhud dalam kemaksiatan-kemaksiatan kulliha. Ini juga wajib yang kedua. Wa kana Bakr al-Muzani yad'u li ikhwanihi. Dan Bakr al-Muzani berdoa atau memanggil berdoa ya untuk saudara-saudaranya. Berdoa untuk kawan-kawannya. Zahadana Allahu wa iyyakum zuhda man amkanahu al-haram wadh-dhunub fil khalawat. Fa'alima anna Allah yarahu fatarakahu. Ya, semoga Allah menzuhudkan kami dan kalian. Zuhudnya orang-orang yang memungkinkan untuk berbuat haram dan dosa di dalam kesendiriannya. Tetapi dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya, maka dia tinggalkan. Itu juga zuhud. Ikhwani fi din, a'azzakum Allah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Zuhud yang disebutkan di sini, hakikat makna zuhud. Zuhud itu artinya tidak merasa butuh. Aku bukan itu yang saya cari. Yang saya cari adalah keridhaan Allah, jannahnya. Nah, sehingga apalagi syirik, apalagi yang haram, yang mubahat pun kalau merasa musyghilun anis syukri, dia tinggalkan. Oh, musyghilun anil ibadati, dia tinggalkan. Dan jangan salahkan beberapa masyayikh yang tidak mau memakai HP. Ada masyayikh. Padahal dikasih. Bukan beli. Bukan beli sendiri. Dikasih. Ada masyayikh. Ini menyibukkan saya. Barakallahu fikum. Beliau tidak berkata haram. Jangan kalian pakai. Tidak. Saya merasa tersibukkan dengan itu. Ini yang ketiga. Emang tidak wajib. Tetapi barakallahu fikum, perkara itu bagi mereka-mereka yang sudah tingkat zuhudnya tinggi, dia sudah zuhud dari kesyirikan, zuhud dari kemaksiatan, maka dia zuhud pula dari dunia. Apa yang bukan hajatnya dan apa yang menyibukkan dia dari ibadah pada Allah Ta'ala. Ini masing-masing bisa melihat sendiri. Saya gara-gara ada ini, nyibukkan, saya buang. Masing-masing bisa mengukur dirinya sendiri. Wa qala Ibnu al-Mubarak, berkata Ibnu al-Mubarak, qala Sallam Ibnu Abi al-Muti', zuhdu ala thalathati wujuh. Zuhud ada tiga sisi Wahid, an yukhlusal amal lillahi azza wa jal. Yang pertama, mengikhlaskan amalan untuk Allah azza wa jal. Wal qawl atufnya kepada amal. Yukhlusul amal lillahi azza wa jal wal qawl. Wala yuradu bi syai'in min ad-dunya aw minhu ad-dunya, dia tidak menginginkan dengannya dunia sedikit pun. Dia berbicara, dia beramal semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhud yang pertama. Wa tsani tarku ma la yasluh. Yang kedua, meninggalkan apa yang tidak pantas. Wal amal bima yasluh, dan mengamalkan apa yang pantas baginya. Wa tsalits al halal an yazhad fihi wa huwa tatawwu'un wa huwa adnaha. Yang ketiga adalah perkara yang halal, an yazhad fihi, halal boleh tapi dia zuhud daripadanya, dia menjauh daripadanya. Wa huwa tatawwu', dan ini perkara yang tidak harus. Tatawwu' itu artinya anjuran saja. Wa huwa adnaha, dan itu yang paling bawahnya. Nah, sekarang kita lihat kesalahan kaprah yang merata di kalangan kaum sufi. Justru yang tatawu ini mereka tonjolkan. Tidak bermasyarakat, tidak beribadah, tidak keluar, tidak berdagang, tidak urusan dengan dunia sama sekali. Padahal itu mubahat. Tetapi sebaliknya, yang wajib dia tinggalkan, yaitu sholat ke masjid. Dia hanya duduk di tempat semedinya, berzikir pada Allah, dan sholat di situ, ibadah di situ. Itu bukan zuhud. Atau terbalik zuhudnya. Yang ini yang tatawu mereka upayakan, mereka tonjolkan, justru yang wajib mereka tinggalkan. Yang haram mereka datangi, mereka kerjakan. Na'udzubillah min dzalik. Dengan kebodohan. Dengan kebodohan. Sehingga mereka zuhud dari para wanita, karena itu maksiat katanya. Tapi mereka melakukannya pada sesama jenis. Bukan dalam keadaan terfitnah, bukan. Tapi mereka memiliki kaedah bahwa ini gak apa-apa. Seperti Al-Badawi di Mesir. Itu kata dia, untuk menahan dirimu dari fitnah wanita, lampiaskanlah dengan sesama kalian atau dengan hewan. Ini na'udzubillah, aliran apa yang seperti ini? Apakah itu zuhud? Dari sisi pakaiannya, tempatnya, semuanya zuhud. Dalam tanda petik. Tidak mau pakaian yang bagus, gak mau makanan yang mewah. Mereka akan menangis, air matanya keluar. Kenapa perlu seperti ini? Gak perlu berlebihan, saya cukup dengan roti dan air putih. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini ajib. Kalau lijahlihi, mungkin masih ada harapan. Ini harapan, diampuni, dimaafkan. Tetapi kalau ala ilmin, kemudian menentang ilmunya para ulama, menentang dalil-dalil, maka ini yang na'udzubillah, kita putus asa dari mereka. Qala, dikatakan selanjutnya, wa qala ibn Mubarak, wa hadha qaribun mimma qablahu, ini pun dekat dengan apa yang sebelumnya. Ini sama dengan yang tadi, zuhud dari kesyirikan, zuhud dari kemaksiatan, dan zuhud dari perkara yang halal. Ini juga sama, zuhud dengan mengikhlaskan ibadah untuk Allah azza wa jal, zuhud meninggalkan apa yang tidak pantas baginya dan mengamalkan apa yang pantas baginya. Kemudian yang ketiga, zuhud dari yang halal, mirip dengan yang di atas. Ila annahu ja'ala darajatal ula minaz zuhdi az-zuhd birriya. Hanya saja pada yang kedua ini kelihatannya zuhud dari kesyirikan khusus adalah zuhud dari riya. Artinya otomatis kalau syirik besar begitu. Tapi zuhud itu untuk tidak meminta, tidak berharap untuk dipuji. La yuradu bi syai'in minhu dunya. Amalannya, ibadahnya tidak mengharapkan dunia, maksudnya tidak berharap pujian, sanjungan dan seterusnya. Al-munafi lil ikhlasi fil qawli wal amal, yaitu keriaan yang bertentangan dengan keikhlasan dalam ucapan dan perbuatan. Wa huwa syirkul asghar, dan itu syirik kecil. Wal hamil alaihi mahabbatal madhhi fid dunya, dan biasanya pendorongnya adalah karena orang tersebut suka untuk dipuji sehingga amalannya tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Wa taqaddum inda ahliha, atau ingin merasa paling depan di antara orang-orangnya. Masalah zuhud, saya yang paling zuhud. Masalah sholat, saya yang paling depan. Masalah puasa, saya yang ingin seperti itu. Wa huwa min nau'i mahabbatil uluwi fiha, dan itu termasuk jenis orang yang ingin ditinggikan di dunia, ingin dihormati atau ingin diangkat. Waryasa, atau cinta kepemimpinan. Riasa, atau ingin ditokohkan. Qala Ibrahim ibn Adham, az-zuhud thalathata asnaf. Zuhud itu ada tiga tingkatan. Fazuhdun fardun, wazuhdun fadlun, wazuhdun salamatun. Kata Ibrahim ibn Adham, zuhud itu tiga jenis. Jenis pertama harus, jenis kedua afdal, jenis ketiga keselamatan. Fazuhdul fardu, zuhud yang wajib, zuhud dari perkara yang haram. Berarti termasuk kesyirikan, termasuk dosa besar, dosa kecil, yang haram-haram. Kalau orang itu menjaga dirinya dan tidak ingin pada yang haram, berarti orang itu zuhud. Az-zuhul fadl, zuhud yang merupakan tambahan kelebihan amal atau tambahan pahala, adalah zuhud fil halal, zuhud pada yang halal, karena enggak mau tersibukkan dari yang wajib dan afdal. Pertama, yang ketiga zuhdus salamah, zuhud keselamatan, yaitu zuhud fi syubuhat, tidak masuk dalam syubuhat. Untuk apa? Supaya selamat. Nah, di sini bagus tuh kalimat daripada mendingan. Biasanya kan enggak boleh. Saat itu iya. Daripada kita terjerumus dalam yang haram, asal syubhat ditinggalkan. Karena syubhat itu sama antara halal dengan haram. Maka jalan keselamatan, ihtiyatan, tinggalkan syubhat. Daripada kita terjerumus dalam yang haram, lebih baik kita tinggalkan yang syubhat. Yang tegas halal banyak kok. Kenapa harus memakan syubhat? Kenapa harus melakukan syubhat? نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.